Dahlia berjuta gaya mantap dan dunia. Masih buat Cibang, selamat siang semuanya. Melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Bila si dia berpola, ku tak pernah marah. Bila si dia yang marah, itu hanya manja saja. Supaya disayang, sayang, inginnya disayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Dahlia berjuta gaya. Pak Lurah Dembel, selamat siang. Bila dalam liku bercinta terdapat lembah duka, itu bunga bahagia. Derita dalam lembaran cinta, walau pahit terasa, itu garamnya cinta yang menambah-nambah kasih sayang, yang menambah-nambah keindahan, yang menambah-nambah kerinduan, yang menambah-nambah kemesraan. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Bila si dia berpola, ku tak pernah marah. Bila si dia yang marah, itu hanya manja saja. Supaya disayang, sayang, inginnya disayang. Melodi, melodi, melodi cinta, melodinya cinta. Melodi, melodi, melodi cinta, selamanya indah. Dalam liku bercinta terdapat lembah duka, itu bunga bahagia.